ye datang ke rumah. Cane, cane. Cane, cane, kau gadis Betawi, hai manis sekali, aku jatuh hati. Cane, cane, di mana rumenye, siapa babenye, boleh enggak aye rume chane chane. Bergoncang, aduh manisnya cane lebih dari gule, aduh gayanya cane gak ada duenya, cane cane. Kau gadis Betawi, hai manis sekali, aku jatuh hati. Chane, chane.